Bangun tidur, ngecek HP, cuci muka, lanjut sahur. Pergi mandi, sikat gigi, biar segar. Ganti baju, manasin motor, nyapa ibu kos. OTW kantor, kena macet, aduh. Sabar. Sampai kantor, sapa teman, hahaha, hihihihi. Buka laptop, bikin presentasi, buat meeting sama bos. Semua beres. Mumpung masih fresh, cabut ke tempat bukber sama temen deh. Hey semuanya. Beuh, tuh nafas seger banget sampai ke hati. Seger iya, tapi hah mulu ngomong ya. Kenapa sih lu? Abis sikat gigi pakai Close Up 18 jam, nafas segarnya pol abis. Siap banget silaturahmi sama doi.